شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan keterangan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, setelah beliau menerangkan dan telah kita baca keterangan beliau pada pelajaran yang lalu, bahwasannya Al-Jahmiyah ketika mereka mempunyai kekuatan, kekuasaan, maka kesesatan yang ada pada diri mereka, mereka sebarkan secara terang-terangan, yaitu bid'ah khalqil Quran, bid'ah pemahaman, ucapan, keyakinan bahwasanya Al-Quran makhluk. Namun tatkala mereka lemah, tidak punya kekuatan, kekuasaan lagi, mereka mencari fitnah dan menyebarkannya dengan lafaz-lafaz yang mujmal, yang global, yang masih memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lebih dari satu makna. Mereka cetuskan, sebarkan fitnah dengan bentuk baru, dengan perkataan lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Dan ucapan ini telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwasannya ucapan ini ya adalah sama seperti pendahulunya. Dan bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang bersama dengan beliau menghukumi orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, dia juga seorang Jahmiyah. Dan bahkan lebih buruk daripada orang Jahmiyah. Dan mereka ini ada keserupaan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran, kenifakan di dalam hatinya dan menampakkan keislaman dalam zahirnya. Begitu pula orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, mereka menyimpan, menyembunyikan pemahaman kufur, bid'ah yang kufur tersebut, yaitu Al-Quran, ucapan dan keyakinan Al-Quran makhluk, mereka sembunyikan. Namun yang mereka tampakkan adalah ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan yang bersama dengan beliau menghukumi orang-orang tersebut sebagai orang-orang Jahmiyah dan bahkan lebih buruk daripada Jahmiyah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Dan ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah, hizbiyin, para pengusung hawa nafsu dan pengikut bid'ah-bid'ah. Mereka ketika terbantahkan, ya terbongkar, tersingkap satu kesesatan, berpindah pada kesesatan yang lainnya. Wal'iyadu billah. Kata beliau, setelah dipatahkan oleh para ulama, ya bid'ah lafzi bil Qur'an makhluk, kemudian datang ya sekelompok yang lainnya yang mereka menyandarkan diri-diri mereka kepada sunnah, ya, dan mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, kemudian diam, tidak melanjutkan ya penggalan yang setelahnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dengan jelas dan tegas, Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kelompok yang berikutnya ini, yang mereka mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam, ya, dihukumi juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana athar yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dari Al-Imam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dengan sanadnya, ya, bahwasanya sampai kepada Abu Dawud As-Sijistani, beliau bertanya tentang hal tersebut kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Naam. Yang intinya, ketika dahulu belum terjadi fitnah yang ditebarkan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka manusia cukup ketika mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam. Sudah cukup. Namun, tatkala telah tersebar luas fitnah, bid'ah yang dilontarkan, disebarkan oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah ini, bid'ah khalqil Quran, bahwasanya Al-Quran makhluk, kata mereka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh berhenti sampai di situ. Tidak boleh hanya mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam. Harus mengatakan dengan jelas dan tegas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Naam. Ini kesimpulan dari pelajaran yang telah lalu. Dan bahkan yang mengatakan Al-Quran kalamullah saja, yaitu diam, kemudian dia tidak mau mengatakan penggalan berikutnya ghairu makhluk, bukan makhluk, dihukumi oleh para ulama dengan waqifiyan, orang yang tawakuf. Padahal dalam permasalahan pokok akidah penting ini harus jelas dan tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk, bukan makhluk. Naam. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, fil asli ay qabla nushu'il fitnah kana yakfi al-insanu an yaqula al-Qur'anu kalamullah. Pada asalnya, yaitu sebelum tersebarnya fitnah, yaitu bid'ah khalqil Qur'an, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang kufur, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebelum tersebarnya fitnah bid'ah ini, maka dahulu manusia cukup mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Lakin lamma hadathatil fitnatu وحصل ما حصل من المحن لأهل السنة. Akan tetapi tatkala terjadi fitnah dan terjadi apa yang terjadi dari ujian-ujian yang menimpa Ahlus Sunnah, وصار الناس يمتحنون بسؤالهم عن القرآن, dan manusia diuji dengan ditanyakan kepada mereka tentang Al-Quran, hal huwa kalamullah ghairu makhlukin au huwa makhlukun. Diuji manusia dengan pertanyaan ini, apakah Al-Quran kalamullah bukan makhluk atau makhluk. Fa ahlus sunnati yaqulun, maka ahlus sunnah mengatakan dengan jelas dan tegas, kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Wal-Jahmiyatu yaqulun, sedangkan orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quranu makhluk, Al-Quran adalah makhluk. Thumma saru yaqulun, kemudian mereka mengatakan Al-Quran kalamullah wa yuriduna bihi annahu min makhluqatillah misl naqatillahi wa baitillahi. Kemudian mereka, orang-orang Jahmiyah, mengatakan Al-Quran kalamullah. Tetapi ingat apa yang mereka inginkan ketika mengatakan Al-Quran firman Allah, orang-orang Jahmiyah. Mereka menginginkan dengan ucapannya tersebut bahwasanya Al-Quran adalah di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Seperti naqatullah, untanya Allah, wa baitullah, rumahnya Allah. Fa'idhafatul Qur'ani 'indal Jahmiyyati ila Allah 'azza wa jalla idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Penyandaran idhafah mudhaf mudhaf ilaih, kalamullah, kalam mudhaf, lafzul jalalah mudhaf ilaih, sebagaimana yang dipahami dalam i'rab, dalam ilmu nahwu. Pengidhafahan, ya, penyandaran, ya, Al-Quran di sisi orang-orang Jahmiyah kepada Allah Azza wa Jal adalah idhafah makhluk ila khaliqih, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Laisat kal idhafati allati yaquluha ahlus sunnati wa ya'taqidunaha, bukan seperti pengidhafahan yang dilakukan, yang diucapkan oleh ahlus sunnah dan diyakininya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah ketika mengatakan Al-Quran kalamullah, pengidhafahan ini, mudhaf mudhaf ilaih ini, di sisi ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya itu adalah idhafatu sifah ila al-mausuf, ila zatih. Naam, mengidhafahkan sifat kepada zat Allah Azza wa Jal. Berarti kalam adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengidhafahan yang benar. Ya, pengidhafahan sifat kepada mausufnya, zat yang tersifati, zat Allah Azza wa Jal. Di antara sifat-sifat Allah yang mulia, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, ya, adalah sifat kalam. Adapun di sisi Jahmiyah, maka mereka ketika menyandarkan, mengidhafahkan kalamullah, mereka maknai, mereka yakini, itu adalah pengidhafahan, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Inna ahla sunnati yaqulun, karena ahlus sunnah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah firman Allah. Qabla an tahdutsal fitnatu, falamma hadatsat qalu Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin, raddan 'ala man yaqul innal Qur'ana makhluqun. Ahlus sunnah telah mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, sebelum terjadinya fitnah. Fitnah yang ditebarkan, ya, oleh orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah. Setelah terjadinya fitnah, mereka menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Mereka menyatakan, ahlus sunnah menyatakan dengan jelas dan tegas Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wal maqsudu anna ahlal fitan daiman yuhdithuna asya'a wa asya'a wal 'iyadhu billah, wa min dhalik annahum yuhdithuna wasa'ila yatazarra'una biha ila nashri bida'ihim wa isha'atiha. Dan yang dimaksudkan dalam pemaparan ini, ya penjelasan ini, bahwasanya para pengusung fitnah, ya orang-orang yang menyebarkan fitnah, senantiasa membuat perkara-perkara yang baru. Wal'iyadzu billah. Dan di antara bentuk perkara tersebut, mereka orang-orang Jahmiyah membuat sarana-sarana yang mereka pergunakan untuk menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka dan mempopulerkannya. Famimma ahdathahu al-Jahmiyatu ba'da hadhihi al-fitnati syai'ani. Dan di antara perkara-perkara yang diadakan oleh orang-orang Jahmiyah, yang dimunculkan oleh orang-orang Jahmiyah setelah fitnah ini, adalah dua perkara. Al-awwal, yang pertama, imma an yaqulu innal qur'ana kalamullah wa yaskutun. Ini perkara baru untuk menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka. Naam, ketika telah tersingkap oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan yang bersama dengan beliau, berbagai macam syubhat-syubhat, ya, lontaran-lontaran kesesatan yang mereka tebarkan di tengah-tengah manusia, ya, maka di antara fitnah yang mereka munculkan adalah, yang pertama, imma an yaqulu, mereka mengatakan, innal Qur'an kalamullah wa yaskutun. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah, kemudian diam. Tidak melanjutkan, ya, keterangan berikutnya, makhluk atau bukan makhluk. Mereka hanya diam. Mengatakan Al-Qur'an kalamullah, kemudian diam. Wa yaqsuduna bihi annahu makhluqun lillah. Namun yang mereka inginkan, mereka maksudkan dengannya adalah Al-Qur'an makhluk ciptaan Allah. Penyandaran, ya, makhluk kepada khaliknya, penciptanya. Ini di sisi orang-orang Jahmiyah. Wa la yaqsuduna ma ma'taqadahu ahlus sunnah. Mereka tidak memaksudkan akidah yang diyakini oleh ahlus sunnah. Wal qarinatu ala dhalik annaka idza qulta li ahadihim qul ghairu makhluqin yaqulu la. Dan qarinah yang menunjukkan perkara tersebut adalah jika Anda menanyakan kepada mereka, orang-orang Jahmiyah tersebut, ketika mereka diam setelah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, kemudian diam, maka tanyakanlah kepada salah seorang di antara mereka, tambahkanlah ghairu makhluk, bukan makhluk. Mereka akan tegas mengatakan la, tidak. Mereka tidak mau mengatakan hal tersebut. Limadha la yaqulu ghairu makhluqin wal fitnatu amamahu tata'ajjaju. Kenapa orang tersebut, Jahmiyah, tidak mau mengatakan ghairu makhluk? Tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Padahal fitnah telah menyala-nyala, berkobar di hadapannya. Tersebar fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah, bid'ah, kekufuran yang menyatakan Al-Quran makhluk tersebut. Fala yakif indal qawl bi'annal Qur'ana kalamullah wala yanfi anhu kawnahu makhlukan illa wa fi nafsihi maradun ba'da huduthi hadhihi al-fitnah. Maka hendaknya seseorang tidak berhenti pada ucapannya Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Ya. Harus mengatakan penggalan selanjutnya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Naam. Dan hendaknya manusia tidak menafikan. Naam. Naam, dan orang-orang Jahmiyah tidak menafikan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk. Mereka tidak mau menolak, meniadakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk. Tidak mau mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Mereka, orang-orang Jahmiyah, tidak mau mengatakannya. Naam. Dan orang-orang yang tidak mau menafikan keadaan Al-Quran, bahwasannya Al-Quran bukan makhluk, mereka tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tidak ada yang melakukan hal tersebut kecuali pada dirinya ada penyakit setelah terjadinya fitnah ini. Nah, kesimpulannya, ini perkara batil yang pertama yang dilontarkan oleh orang-orang Jahmiyah. Nah, setelah berkorbarnya fitnah, ya, khalqil Qur'an, keyakinan ucapan bid'ah yang mengkufurkan yaitu Al-Qur'an makhluk, mereka ketika telah tersingkap kesesatan yang ada pada diri mereka, maka mengucapkan atau berkelit dengan perkara yang lainnya. Ketika dikatakan, ditanyakan bagaimana pendapat kalian tentang Al-Qur'an, maka mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah saja, diam setelah itu. Ya, makhluk atau bukan, mereka diam. Ya, karena mereka maksudkan dengan ucapannya Al-Qur'an kalamullah kemudian diam itu, ya, mereka menginginkan dengannya kalam di sini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Pengidhofahan di sisi orang-orang Jahmiyah adalah pengidhofahan makhluk kepada khalik penciptanya. Naam. Al-Qur'an ya mubtada kalamullah ini khabarnya. Naam. Kalam menurut orang-orang Jahmiyah mudhaf. Naam. Wa lafdul jalalah mudhaf ilaih. Namun mereka maksudkan orang-orang Jahmiyah dengannya pengidhofahan di sini kalam adalah makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ini adalah kesesatan yang luar biasa dari ucapan mereka bersembunyi di lafaz tersebut. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jelas dan tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah, maksudnya kalam di sini mengidhafahkan kalam kepada lafzul jalalah Allah adalah pengidhafahan ya sifat kepada zat Allah azza wajal. Maksudnya kalam adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Perkara yang kedua, athani wa imma an yaqulu, ini ya terjadi tentunya setelah mereka lemah, setelah terbongkar ya kesesatan pendahulu mereka dan mereka telah ya hilang kekuatannya, kekuasaannya, sehingga tidak berani terang-terangan mencuatkan, mempopulerkan bid'ahnya, bid'ah mukaffirah, keyakinan Al-Qur'an makhluk, beralih kepada kesesatan syubhat yang berikutnya. Ats-tsani wa imma an yaqulu lafzi bil qur'ani makhluqun. Yang kedua, mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan lafzi bil qur'ani makhluq. Pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Wa yuriduna anna al-qur'ana makhluqun, dan mereka maksudkan dengan ucapan itu bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Lianna kalimata lafad kalimatun mujmalatun, karena kalimat ya kata lafad ya pengucapan adalah kalimat atau kata yang mujmal, bisa bermakna, berkemungkinan makna lebih dari satu makna. Tahtamil an yurada biha al-malfuzu bihi, ada kemungkinan makna darinya adalah al-malfuzu bihi, yang diucapkan. Yang diucapkan. Wa tahtamil an yurada biha nafsul lafzi. Dan ada kemungkinan yang lain, bahwasanya ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk adalah nafsul lafz, yaitu pengucapan itu sendiri. Fa'idha atlaqaha fa'innahu fil ghalibi yuridu anna alladhi atalaffadhu bihi wa huwa al-Qur'anu makhlukun. Akan tetapi ketika ucapan tersebut dimutlakkan, ya mutlak itu dilepaskan tanpa ada ikatan-ikatan dan batasan-batasan, maka ketika lafaz ucapan atau kata tersebut diucapkan secara mutlak tanpa adanya ikatan batasan tertentu, naam, maka mayoritas atau keumuman dari makna tersebut adalah annalladzi atalaffadzu bihi, yang saya ucapkan dengannya yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Berarti ya, kemungkinan besar dari apa yang mereka lakukan dengan mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk, ketika diitlakkan, dimutlakkan pengucapan tersebut, maka yang mereka inginkan darinya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Yaitu apa? Al-Qur'an itu sendiri. Al-malfuz bihi, yang diucapkan, yang dibaca. Ya. Fayaqulu lahu ahlus sunnah. Ketika ahlu sunnah mengetahui makar, tipu daya, ya, syubhat yang dilontarkan oleh orang Jahmiyah ini, maka ahlu sunnah mengatakan kepada mereka, orang-orang Jahmiyah tersebut, utruk qawlak lafzi bil Qur'ani makhlukun, li'anna hadha bid'ah. Ahlu sunnah dengan tegas dan jelas mengatakan kepada mereka, tinggalkanlah ucapan engkau ini, yaitu ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafalanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Karena ini adalah ucapan bid'ah. Karena adalah perkara bid'ah. Wa illa fa anta biqaulika hada imma an takuna jahmiyan wa imma an tujariyal jahmiyata. Jika engkau tidak mau meninggalkan ucapan ini, maka engkau dengan ucapanmu tersebut berarti adalah seorang Jahmi, yaitu pengikut Jahm ibn Sufwan, pengikut madhab kufur Jahmiyah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Wa imma antujariyal Jahmiyah, atau engkau ya bertetangga, bersahabat dengan orang-orang Jahmiyah. Ya, artinya engkau mirip dengan orang-orang Jahmiyah. Engkau kemungkinan pertama adalah seorang Jahmiyah, atau engkau orang yang dekat dengan Jahmiyah. Fatruk hadzal lafdha wa la taqul lafzi bil Qur'ani makhluq. Maka tinggalkanlah ucapanmu ini, dan jangan sekali lagi engkau ucapkan lafzi bil Qur'ani makhluq, pengucapanku terhadap Al-Qur'an makhluk. Wa qul Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Maka ucapkanlah dengan tegas dan jelas bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Ini adalah dua perkara yang ditebarkan oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Naam. Fahadani al-amrani min wasa'il ahli al-bid'ah allati yatadarra'una biha ila al-qawl bi anna al-Qur'ana makhluqun. Dua perkara ini adalah di antara sarana-sarana ahlul bid'ah yang mereka pergunakan dengannya untuk mencapai ya tujuan mereka, ucapan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Walamma najamat hadhil iltiwa'atu wa hadhil hiyalu wa hadhil alfadhu wajahaha ahlus sunnah bifikhin wa ilmin. Ketika bermunculan keyakinan-keyakinan yang bengkok ini dan tipu-tipu muslihat ini dan lafaz-lafaz yang global ini, maka ahlus sunnah wal jamaah dengan gagah berani menghadapi mereka dengan fikih dan dengan ilmu, dengan pemahaman dan dengan ilmu. Dan telah lewat keterangan bagaimana para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan jelas dan tegas mengatakan sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mereka dengan jelas dan tegas menyatakan لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها أو كما قالوا. Para ulama menerangkan tidaklah datang seorang pembawa kebid'ahan satupun, pembawa kebatilan, pembawa kesesatan, kesyirikan, bid'ah dan syubhat-syubhat yang lainnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa kebatilan tersebut kecuali pasti. Pasti dan pasti. Di dalam Al-Quran terdapat keterangan-keterangan yang membongkar, membantah kesesatan dan bid'ah-bid'ah tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama menantang dan bahkan tidak ada seorang pembawa kebid'ahan, pembawa kebatilan, membawa satu hujjah, satu dalil dari Al-Quran atau dari hadis, kecuali saya akan bisa membantah bid'ah, kesesatan tersebut dari dalil yang dia bawakan. Ini adalah kesempurnaan dari agama ini, agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini, menjaga kemurnian agama Islam. Naam. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka membawa permisalan hujjah-hujjah satupun, kecuali kami akan datangkan al-haq dan sebaik-baik tafsirnya. Naam, dari ayat ini dan yang lainnya, para ulama menegaskan keterangan yang telah lewat tadi, yaitu tidak ada seorang pembawa kebatilan, kesesatan sedikitpun kecuali akan terbongkar kesesatannya. Bagaimanapun mereka berusaha untuk memoles, menghias-hiasi syubhat, kesesatan yang ada pada diri mereka, namun insya Allah akan terbongkar oleh para ulama ahlus sunnah yang akan membongkar kesesatan-kesesatan yang ada pada diri mereka dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan fikih, dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan salah satu bukti nyata adalah apa yang diterangkan oleh beliau di sini, al-imam as-sabuni rahimahullah dan juga al-imam al-syeikh al-mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Bagaimana orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah pada awalnya mereka dalam kekuatan, kekuasaan, menguasai negara dengan bebas. Mereka berani terang-terangan mengucapkan Al-Quran makhluk dan bahkan memaksa kaum muslimin termasuk di dalamnya para ulama untuk mengatakan ucapan tersebut. Kalau tidak mau, mereka siksa, mereka penjara, mereka aniaya, dan bahkan tidak sedikit yang mereka bunuh. Namun tatkala khalifah yang terpengaruh tersebut berganti dengan khalifah, kemudian berganti dengan khalifah yang berikutnya, yaitu tepatnya pada khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah, beliau kembali kepada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Beliau kembali kepada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Naam. maka ahlu sunnah wal jamaah ketika itu ya kembali ya tersebar dakwahnya. Ini berkah ya, dari kesabaran, kegigihan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ya tetap istiqamah, tidak mau ya mengikuti ya paksaan dari orang-orang yang sebelum Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah ya beliau dianiaya, dipenjara, disiksa, tetapi tetap tegar kokoh di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh karena itu beliau dikenal sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Pada masa kekhilafahan Al-Mutawakkil rahimahullah, maka ahli sunnah wal jamaah ya tersebar kembali, ya tegak kembali dakwahnya, ya terbukti bahwasanya beliau Al-Mutawakkil rahimahullah kembali kepada madhab ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Maka orang-orang Jahmiyah lemah ketika itu. Iya. Orang-orang yang mengusung bid'ah Al-Quran makhluk, lemah, tidak punya kekuatan lagi. Namun mereka tidak tinggal diam, membuat makar-makar tipu daya, syubhat-syubhat, yaitu yang telah diterangkan oleh beliau di sini, ya, dalam syarahnya yang telah kita baca tadi, dengan dua bentuk kesesatan. Namun, ya, dua bentuk kesesatan tersebut, yaitu yang mengatakan yang pertama Al-Quran kalamullah kemudian diam, padahal mereka juga memaksudkan itu adalah kalam makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, ini juga akhirnya terbongkar. Siapa yang membongkarnya? Yang membongkarnya adalah ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang mereka dengan hujjah, burhan, dengan fikih, dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, berhasil membongkar kesesatan-kesesatan orang-orang Jahmiyah tersebut. Dan juga syubhat yang kedua, mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, pengucapanku, pelafalanku terhadap Al-Quran makhluk. Dan ini juga dibongkar oleh para ulama dengan tegas dan jelas Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang mengikuti beliau mengatakan mereka ini adalah orang-orang Jahmiyah dan bahkan lebih buruk daripada orang-orang Jahmiyah sebagaimana keterangannya telah lewat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, kalau ada kekurangan dan kekeliruannya ya akibat dari kekurangan yang ada pada diri saya dan dari syaitan, astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.